Bocah siji kuwi lakon godo ati saben aku liwat lakon godo mripat aku pengen kenal durung duwe akal atiku deg-degan rasane kasmaran rasa sungkan mestine durung ngerti carane aku mesti miwiti ora wani rasa ati deg-degan moto pisanan saja ono maksude dewe-dewe rasa sungkan mestine durung ngerti carane mesti miwiti ora wani rasa ati deg-degan tembu moto pisanan saja ono maksude dewe-dewe bocah siji kuwi lakon godo ati saben aku liwat lakon godo mripat aku pengen kenal durung duwe akal atiku deg-degan rasane kasmaran atiku deg-degan rasane